بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du. Kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Muhammad ayat yang ke-26 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi dhalika bi annahum qalu للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَذْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat yang ke-26, yang demikian itu dikarenakan karena mereka telah mengatakan kepada orang-orang yang benci Yahudi, benci terhadap apa yang Allah turunkan. Mereka mengatakan sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan menaati kalian pada sebagian perkara yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui rahasia-rahasia mereka. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu? Bagaimana jika malaikat telah mencabut nyawa mereka dan memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka? Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha. Yang demikian itu karena mereka telah mengikuti apa yang mendatangkan murka Allah, dan mereka benci terhadap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menghabiskan, meludeskan amal-amal mereka. Apa ataukah orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit itu menyangka bahwa Allah tidak akan mengeluarkan kedengkian mereka? Kata Allah Azza wa Jalla, dan jika kami menghendaki, la arayna kahum, niscaya kami akan benar-benar memperlihatkan mereka, orang-orang yang dengki tersebut, sehingga kalian mengenal tanda-tanda mereka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan kalian akan benar-benar menandai mereka, mengenali mereka melalui goyangan lisan mereka. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah lah yang mengetahui amalan-amalan kalian. Wala nabluwannakum, dan kami akan benar-benar menguji kalian sehingga kami mengetahui siapa orang-orang yang al-mujahidina minkum, orang-orang yang berperang, berjihad, jujur dan orang-orang yang sabar. Walan wanan wanan wanablu wa akhbarakum, dan kami akan benar menguji tentang kondisi kalian. Kita melihat tafsirnya, qala rahimahullahu taala, dzalika bi annahum qad tabayyana lahumul huda fazahadu fihi wa rafadhu. Yang demikian itu, orang-orang yang datang kepada mereka setan lalu menjanjikan mereka dan menanamkan angan-angan mereka kepada mereka, Allah mengingatkan, tiadalah setan itu menjanjikan kecuali menipu. Ghurura, penuh dengan penipuan. Mereka terbawa oleh setan. Mereka barakallahu fikum dijaring oleh jaringan setan. Kenapa mereka dengan mudah dan gampang? Dikarenakan mereka telah nampak dan jelas petunjuk, namun mereka zuhud dengan petunjuk itu. Bahkan mereka menolak petunjuk tersebut. Wa qalu lilladzina karihu ma nazzalallah minal mubarrizina al-adawata lillah wa lirasulih. Dan mereka berkata kepada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang Allah turunkan, yaitu orang-orang yang memancangkan dan menampakkan permusuhan kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, sanuti'ukum fi ba'dil amr, ay alladhi yuwafiqu ahwa'ahum. Kami akan mentaati kalian pada sebagian urusan, yaitu dalam hal yang mencocoki hawa nafsu mereka. Falidhalika, berdasarkan itu, aqabahumullahu bidhalal, Allah Azza wa Jalla menghukum mereka dengan kesesatan. Wal iqamati ala ma yuwassiluhum ila syiqail abadi, dan memberikan mereka untuk tetap berada pada perkara yang akan mengantarkan mereka kepada kecelakaan yang abadi. Wal adzabis sarmadi, dan azab yang terus menerus. Allah Azza wa Jalla menghukum mereka dengan menyesatkannya, dan menghukum mereka dengan menetapkan mereka pada perkara yang akan mengantarkan kepada kecelakaan yang abadi dan azab yang sarmadi yang terus menerus. Wallahu ya'lam israrahum, dan Allah lah yang mengetahui rahasia-rahasia mereka. Falidhalika fadhahahum wa bayyanaha li'ibadihil mu'minin li'alla yaghtarru biha. Oleh karena itu Allah membongkar perilaku, akhlak, keyakinan mereka, dan Allah menjelaskannya kepada kaum mukminin dari hamba-hambanya, agar kaum mukminin jangan tertipu dengannya. Barakallahu fikum. Jadi ini adalah bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin dengan membongkar rahasia-rahasia musuh-musuhnya. Musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dari kalangan musyrikin, kemudian kafirin, munafikin, rahasia-rahasia mereka dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebuah bantuan dan pertolongan kepada kaum mukminin, sehingga mereka tidak kemudian tertipu dengan rahasia-rahasia mereka tersebut. Akan disebutkan di bawah. فَكَيْفَ تَرَى حَالَهُمُ الشَّنِيعَةِ وَرُؤْيَتَهُمُ الْفَضِيعَةِ. Bagaimana jika Anda memandang dan melihat terhadap kondisi mereka yang jelek dan penampilan mereka yang mengerikan? إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, di saat malaikat yang bertugas untuk biqabdi arwahihim, mencabut ruh-ruh mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, memukul wajah-wajah mereka dan memukul punggung-punggung mereka, bil maqami'i syadidah, dengan alat pukul yang keras, dengan pukulan yang sangat keras. Kenapa mereka melakukan demikian? Kenapa mereka, orang-orang munafikin itu berbuat demikian? Dzalika al-'adzabu alladzi istahaqquhu wa istahaqquhu wa naluhu bisababi annahum muttaba'u ma askhatallaha min kulli kufrin wa fusuqin wa isyanin. Azab tersebut yang mereka berhak mendapatkannya dan yang mereka peroleh disebabkan karena mereka mengikuti apa yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla, apakah kekufuran bentuknya atau kefasikan atau perbuatan maksiat. Wa karihu ridwanahu falam yakun lahum raghbatun fima yuqarribuhum ilaihi wala yudnihim minhu, dan mengikuti apa yang wa karihu, dan mereka benci kepada ridhonya Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak punya keinginan terhadap apa yang akan bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Dan apa yang akan yudnihim, sama maknanya yuqarribuhum wa yudnihim minhu. Fa'ahbata a'malahum. Lalu Allah Azza wa Jalla batalkan amalan-amalan mereka. Abtalaha wa azhabaha. Wa hadha bi khilafi man ittaba'a ma yurdhillaha wa kariha sakhatahu fa innahu sayukaffiru anhu sayyiatihi wa yudha'afu lahu ajrahu wa thawabahu. Orang yang memiliki sikap demikian, mengikuti apa yang mendatangkan murkanya Allah, dan mereka benci dan tidak suka kepada keridhaan Allah mereka, lalu Allah membatalkan amalan-amalan mereka. Allah batalkan, Allah lenyapkan, dan ini berbeda kondisinya dengan orang yang mengikuti apa yang mendatangkan ridhonya Allah dan benci terhadap murkanya Allah, tidak suka murkanya Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini, Allah akan menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Dan Allah akan melipat gandakan pahala dan ganjarannya. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, Am hasibal ladhina fi kulubihim maradun. Ataukah orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit, min syubhatin karena syubhat, au syahwatin karena syahwat, bihaitsu tukhrijul qalba an hali sihhati wa i'tidalih. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat akan mengeluarkan hati dari kondisi sehat dan lurusnya, akan mengeluarkan hati dari kondisi kesehatannya dan dari kondisi hati itu lurus. Barakallahu fikum. Syubhat dan syahwat. Allah yukhrijallahu ma fi kulubihim min adghanihim wa adawatihim lil islami wa ahli. Mereka menyangka dan menduga Allah tidak akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hati mereka dari kedengkian, dari permusuhan terhadap Islam dan orang-orang Islam. Hadza dhannun la yaliqu bihikmatillah. Sangkaan dan dugaan ini adalah tidak pantas dan tidak patut, dengan tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Jadi barakallahu fikum, ini satu ayat yang mendidik kita untuk kemudian terus berupaya belajar ilmu untuk membebaskan diri kita dari fitnah syubhat, dan belajar ilmu dan mengamalkannya untuk membebaskan diri kita dari fitnah syahwat. Barakallahu fikum. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan siapapun orang yang punya kedengkian terhadap Islam dan kaum muslimin, melainkan Allah Azza wa Jalla akan membongkarnya dan menampakkannya di permukaan. Tentu di sini ada bantuan dan pertolongan kepada kaum mukminin agar jangan sampai mereka tertipu dengan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Praduga dan sangkaan mereka bahwa Allah tidak akan menampakkan apa yang ada di dalam hati dari penyakit-penyakit tersebut, ini adalah sangkaan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Bagaimana bentuknya? Allah Azza wa Jalla ingin menampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada, apa yang tersembunyi, barakallahu fikum, dalam qalbu. Di antaranya adalah fa innahu la budda ayyumayyid as-sadiqa minal kadhib. Karena mesti akan ada, pasti akan Allah bedakan antara orang yang jujur dengan orang yang berdusta. Yang demikian itu wadzalik bil ibtilai bil mihani. Untuk menampakkan orang-orang yang jujur dari orang-orang yang berdusta, dengan Allah turunkan ibtila, cobaan, bil mihani, dengan berbagai ragam ujian. Jadi tidak dibiarkan hamba itu berada dalam satu kondisi. Ujian-ujian itu untuk kemudian memisahkan antara orang yang jujur dan orang yang berdusta. Satu. Dua, untuk kemudian memperlihatkan orang-orang yang memang menyimpan berbagai macam bentuk kejelekan jiwa, kerusakan hati, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla dengan ujian dan cobaan itu ingin memunculkannya di permukaan, rahimani wa rahimakumullah. Tujuannya tentunya agar jangan orang-orang yang beriman ini mayoritasnya tertipu dengannya. Jadi dimunculkan, ditampilkan, barakallahu fikum. Oh, hakikat dia demikian. Orang tidak tahu. Orang mengertinya, masya Allah, ya baik akhlaknya, baik perilakunya, bagus tutur katanya, barakallahu fikum. Nah, untuk menjaga ahlus sunnati wal jamaah jangan sampai tertipu dengannya, Allah turunkan ujian, al-mihan. Allah turunkan cobaan, barakallahu fikum. Pertama tentunya, untuk kemudian membedakan antara siapa yang jujur mengikuti al-haq ini dan siapa yang berdusta di dalamnya. Kedua, agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan orang-orang yang Allah ingin keselamatan buat mereka, sehingga akan terpisahkan. Dalam setiap ujian dan cobaan besar, ada yang termakan padanya dengannya, dan ada yang Allah Azza wa Jalla selamatkan. Allah nampakkan, barakallahu fikum, dalam setiap ujian dan cobaan itu apa yang disembunyikan oleh jiwa masing-masing orang. Wadhalika bil ibtila'i bil mihani allati man sabata 'alaiha wa dama imanuhu fiha fahuwal mu'minu haqiqatan. Yaitu ujian dan cobaan. Siapa saja yang kokoh di atasnya dan imannya tetap padanya, fahuwal mu'min haqiqah. Dia adalah seorang mukmin yang benar-benar. Wa man raddathu ala aqibaihi falam yasbir 'alayha wa hina ataahu al-imtihan jaza'a wa dha'afa imanuhu wa dhahara ma fi qalbihi min ad-daghan wa tabayyana nifaquhu. Hadza, kata beliau, muqtadhal hikmatil ilahiyyah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, barang siapa ujian dan cobaan itu membalikkan mereka ke belakang dan tidak bersabar atasnya, ketika datang ujian-ujian tersebut, jazi', dia berkeluh, lemah imannya, nampak apa yang ada di dalam hatinya dari dhaghan, yaitu kebencian, kemudian nampak kemunafikannya, kedustaannya. Inilah merupakan konsekuensi hikmah ilahiyah. Jadi demikian hidup, barakallahu fikum. Berarti kita terus akan diuji, diuji, disaring, disaring, dan disaring. Sampai kemudian berakhir ujian itu dengan berakhir kehidupan di muka bumi ini. Kesiapan kita untuk kemudian menerima ujian itu harus dengan ilmu agama. Coba perhatikan baik-baik, belajar dari sejarah yang telah lewat. Dengan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan, belajar terkait dengan kelulusan kita. Dan belajar dengan bentuk barakallahu fikum fitnah yang terjadi. Tidak ada yang disasar kecuali alim min ulama sunnah. Nah, majelis ilmu kok ngobrol? Jadi barakallahu fikum, kita harus mengetahui tentang bagaimana bentuk fitnah dalam setiap kita menemukan ternyata satu arahnya. Bagaimana ulama'u ahli sunnati wal jamaah itu barakallahu fikum dicela, dicerca, direndahkan, dihinakan, dan dijauhi oleh umat. Karena merekalah satu-satunya yang berani untuk membongkar kedoknya ahlul bid'ah wal ahwa'i, yang lantang berbicara tentang ikhwanul muslimin, jama'atul takfir, dengan kaidah-kaidahnya, dengan segala pecahan-pecahannya. Tidak ada kecuali ulama'u ahli sunnati wal jama'ah. Jadi dalam setiap ujian dan cobaan yang dialami oleh seorang sunni salafi, maka yang disasar adalah ulama dakwah ini barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Dengan menyikat. Ya. Yaitu orang-orang yang berjalan bersama mereka. Namun tujuannya adalah yang paling atas. Di tengah-tengah umat ini. Dengan dihabisi orang-orang yang mengikuti mereka barakallahu fiik. Namun yang dituju adalah yang terbesarnya. Orang yang menjadi kepalanya atau pimpinannya di dalam dakwah ini. Ini yang disasar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ini warna yang disebutkan oleh a'immatus sunnah bahwa ahlul bidah itu waqi'ah, mencela, mencerca ulama'nya barakallahu fikum, ulama ahlus sunnati wal jamaah, menciri dari ciri-cirinya rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua kita belajar. Apa yang menjadikan kita lulus di masa yang silam, itu harus kita jaga, jaga, jaga, dan jaga. Barakallahu fikum. Harus kita jaga, rahimani wa rahimakumullah. Kapan saja kita tidak memiliki kekuatan untuk menjaganya, hati-hati. Kita akan digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dilibas oleh barakallahu fikum fitnah tersebut. Dan ini sangat-sangat mengerikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita akan menjumpai dan menemukan ujian demi ujian, ujian demi ujian sampai akhir hayat ini. Tidak akan pernah barakallahu fikum berhenti ujian itu datang. Maka perlu kita ingat hikmah yang disebutkan oleh beliau adalah Allah Azza wa Jalla ingin memisahkan antara yang jujur dengan al-kadzib yang berdusta. Kedua, ingin menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman dengan memunculkan ke permukaan orang-orang yang menyimpan berbagai macam bentuk penyakit di dalam hatinya, agar jangan orang-orang beriman ini tertipu dengannya. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla ingin dengan ujian dan cobaan itu memunculkan di permukaan apa yang selama ini disembunyikan di dalam dada dan hati orang-orang yang punya penyakit. Benci dan tidak suka terhadap ahlus sunnati wal jamaah, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla munculkan, barakallahu fikum. Nah, dimunculkannya apa yang ada di dalam hati itu termasuk dari muqtadhal hikmatil ilahiyah. Ini termasuk dari konsekuensi hikmah ilahiyah, hikmah Allah Azza wa Jalla untuk menjaga hamba-hambanya yang beriman, barakallahu fikum. Ma'a annahu ta'ala qad. Bersamaan dengan itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau nasya, kalau kami menghendaki, la'arainakahum, kami akan perlihatkan kalian langsung, la'araftahum bisimahum, Anda akan benar-benar mengenali tanda-tanda. Oh munafik, begini tandanya kalau Allah menghendaki. Gampang bagi Allah Azza wa Jalla untuk memunculkan di permukaan tanda langsung seorang munafik atau orang yang punya penyakit hatinya. Oh ini dia, barakallahu fikum. Ya, ai bi alamatihim allati hiya karasmi fi wujuhihim, yaitu tanda-tanda yang nampak di wajah-wajah mereka. Gampang bagi Allah kalau Allah menghendaki demikian, barakallahu fikum. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan Allah benar-benar akan memperkenalkan mereka melalui goyangan lisannya. Ay la budda ayyadhhara ma fi qulubihim, mesti akan nampak apa yang ada di dalam hati mereka. Kalau misalkan kita bingung, bimbang, artinya belum, tunggu sebentar. Kalau Anda adalah orang yang jujur, Anda akan selamat. Anda akan tahu, barakallahu fikum, Allah akan munculkan di permukaan supaya Anda ini selamat. Loh, ini dia, ini jati dirinya, ini ternyata yang tersembunyi dan tersimpan di dalam dadanya, agar engkau bisa selamat, barakallahu fikum, darinya. Allah perlihatkan. Tetapi kalau kita tidak punya kejujuran untuk kemudian, barakallahu fikum, mensikapi seseorang atau mensikapi, barakallahu fikum, manhaj dan dakwah ini, khawatir kita tidak mampu melihatnya padahal sudah dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla di permukaan. Ini bahaya. Kita khawatir kalau ini merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla atau pintu yang akan menuju kepada kesesatan. Nas'alullah salamatal afiyah. Kata beliau, wa yatabayyana bifalatati alsinatihim, jelas dengan goyangan lisan-lisan mereka. Fa innal alsuna magariful qulubi, karena lisan-lisan itu adalah magharib, ya, ghurab maknanya yaitu cebokan, untuk kemudian memunculkannya di permukaan itu lisan sebagai cebokul di dalam dia, tidak tahu orang, diambil kemudian dituang di permukaan. Ini lisan demikian, barakallahu fikum. Maksudnya bahwa lisan itu akan menjadi pengungkap apa yang ada di dalam hati. Anda berusaha jaga. Bertahun-tahun dijaga. Ya? Sebentar lagi akan dimunculkan di permukaan oleh Allah Azza wa Jalla. Melalui falatati lisanina. Melalui goyangan lidah kita, barakallahu fikum. Tentukan ini sebagai sebuah pembelajaran buat kita agar selalu jujur untuk mengikuti al-haq ini. Ya, jujur, barakallahu fikum. Dan juga memiliki kejujuran untuk mensikapi siapapun juga, alim. Alim ulama misalkan, dia adalah seorang alim insan biasa. Ya. Suatu saat, suatu ketika akan terjadi kesalahan dan kekeliruan, barakallahu fikum. Nah, di saat kita benar-benar mensikapinya dengan jujur, sebagaimana bimbingan Al-Quran dan Sunnah, kita akan selamat. Kalau suatu ketika terjadi hal yang salah dan keliru, dipertahankan, dilindungi, dibela, Anda tidak akan melakukan pembelaan padanya. Tetap engkau mengatakan yang salah itu salah. Dia salah. Walaupun mungkin, barakallahu fikum, kita sangat-sangat, ya, cenderung, condong padanya. Tapi ada kejujuran. Kejujuran inilah yang menyelamatkan kita. Tapi kalau kecenderungan itu dibarengi dengan kebutaan, lalu kemudian terjatuh dalam ta'asub, fanatik, nah ini yang sangat mengerikan. Walaupun sudah dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla di permukaan, apa yang merupakan isi hatinya, kita tidak bisa lepas darinya. Karena itu, penyakit ta'asub, penyakit fanatik itu, barakallahu fikum. Berarti ini kan kekeliruan. Ini ketidakjujuran kita di dalam mensikapi seseorang, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, bahwa Allah Azza wa Jalla, bila menghendaki, Allah akan menampakkan tanda-tandanya di wajah mereka, dan Allah akan menampakkan melalui falatat lisanihim, melalui goyangan lisan-lisan mereka, kata beliau. Yadhharu fiha ma fil qulub minal khairi wasyarr. Allahu Akbar. Akan nampak fiha ma fil qulub, dengan apa yang terdapat melalui lisan itu, apa yang terdapat di dalam hati, baik dari kebaikan dan juga kejelekan. Berarti kita tidak bisa bersembunyi, barakallahu fikum. Walaupun kita tidak boleh mengkaji dan mendalami isi hati seseorang, namun Allah tetap akan munculkan di permukaan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dimunculkannya di permukaan di sini adalah hikmah. Jadi jangan sampai kita was, tidak mungkin. Ya, sudah berupaya kemudian untuk menutupi keinginannya, ingin mengadu domba, ingin barakallahu fikum, bagaimana caranya supaya fulan bisa tersingkir, kemudian orang akan datang kepadanya. Ini kan semuanya penyakit hati, penyakit syahwat, barakallahu fikum. Dan hal ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan dinampakkan, barakallahu fikum, min falatat lisan. Bagaimanapun kita melihat baiknya orang, tawaduknya orang, hebatnya orang, dan seterusnya, kalau dia menyimpan di dalam hati kejelekan, pasti akan dimunculkan oleh Allah. Pasti akan dimunculkan, barakallahu fikum, oleh Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah letaknya, menyesuaikan lahiriah dengan batiniah kita, itulah kejujuran. Berupaya kemudian untuk terus mencocoki lahiriah dan batiniah kita, itulah barakallahu fikum kejujuran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, yang baik di dalam hati dan yang jelek di dalam hati akan dinampakkan melalui goyangan lisan. Jadi lisan tidak bisa untuk kemudian berdusta selalu. Di dalam hatinya begini, dinampakkan lewat lisan begitu, beda. Tidak akan sanggup untuk terus dia berada dalam kondisi ini. Nanti tidak sadar, satu. Tidak sadar, kedua. Tidak sadar, ketiga. Sampai kemudian mencuat lebih besar lagi, barakallahu fikum, apa yang terdapat di dalam al-qalbu. Wallahu ya'lamu a'malakum. Dia Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui terkait dengan amalan-amalan kalian. Maka disinilah, barakallahu fikum, fayujazikum alaiha. Lalu Allah akan membalasnya atas kalian, barakallahu fikum, hal itu. Sekali lagi, bahwa ini adalah sebuah pembelajaran yang besar buat kita, agar kita benar-benar selalu berjaga, berjaga, berjaga tentang diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, pengungkapan apa yang tersembunyi di dalam hati itu, Allah Azza wa Jalla lah yang akan berbuat. Tadi disebutkan untuk menyelamatkan orang lain dari orang ini, untuk menyelamatkan, barakallahu fikum, orang lain, dan untuk menampakkan orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur. Berarti kita akan selalu berhadapan dengan ujian-ujian dan ujian. Kita langsungkan kata beliau, "Tsumma dzakara a'dzama imtihanin yamtahinu bihi ibadahu wa huwal jihadu fi sabilillah." Kemudian Allah menyebutkan ujian yang paling besar, yang dengannya Allah menguji hamba-hambanya, yaitu al-jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Faqala walanabluwannakum aynuh nakhtabiru imanakum wa sabrakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Kata beliau, barakallahu fikum, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa ujian yang paling besar, dengannya Allah menguji hamba-hambanya, yaitu berjihad di jalan Allah. Faqala, Allah berfirman, dan kami akan menguji iman kalian, kesabaran kalian, sehingga kami benar-benar mengetahui al-mujahidina minkum was-sabirin, dan orang-orang yang sabar. Panggilan jihad untuk mengorbankan nyawa, harta benda belum ada. Di sana ada pintu jihad yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu nimbrung di dalam dakwah. belajar termasuk nau minal jihad. Belajar agama termasuk bagian dari jihad. Ikut memberikan bantuan dengan tenaga dan pikiran terhadap kebutuhan dakwatu ilallah azza wa jalla adalah jihad di jalan Allah. Berdakwah, menyampaikan al-haq kepada orang, ini juga jihad di jalan Allah azza wa jalla. Berarti kalau belum ada yang paling besar ini, berarti sekarang ini yang paling besar. Ujian, panggilan untuk berjihad di jalan Allah melalui dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Banyak yang enggak lulus? Banyak sekali. Dari awal kita mengenal dakwatu sunnah di negeri ini, sudah terlalu banyak orang-orang yang tidak lulus. Padahal belum lho panggilan jihad yang sesungguhnya, berperang di medan laga. Barakallahu fikum. Ternyata jihad di dalam medan dakwah, medan barakallahu fikum ilmu, banyak yang berguguran. Barakallahu fikum. Ya, berarti dakwah ini juga bagian Allah menguji hamba-hambanya. Siapa yang benar-benar jujur di atas dakwah ini, dan siapa yang menginginkan barakallahu fikum dunia di belakangnya. Makanya kita mengatakan kepada abnai, di saat kemudian kita berjuang sama-sama untuk bisa membantu dakwah ini dengan tenaga dan pikiran kalian, diajak ini, diajak itu, ini adalah bagian dari ujian memikul amanah dakwatu ilallah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Disitulah kelulusan sesungguhnya. Tapi kalau orang yang sekarang enggak lulus, mestikan disitu kerja kok. Ya, apalagi kalau menyebutkan kerja enggak belajar, ya sudah, selamat tinggal. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jadikan bahwa ini adalah lapangan kita menerpa diri dengan ujian. Melatih diri. Barakallahu fikum. Ya tentu akan banyak hal yang kita jumpai di jalan. Di saat kita nimbrung, lebih banyak lagi masuk ke dalam dakwatu ilallah azza wa jalla, akan lebih besar lagi ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Jangankan kita belajar, kita menitipkan anak kita belajar, itu kan ujiannya kita jumpai dan kita temukan. Barakallahu fikum. Banyak orang yang gugur, maaf-maaf, karena anaknya. Banyak orang gugur karena anaknya. Banyak orang gugur karena keluarganya, karena istrinya. Banyak orang gugur, ini masih dalam tahap belajar loh. Belum banyak masuk nimbrung berfikir dengan pikiran tenaga disumbangkan buat dakwah ilallah azza wa jalla. Oleh karena itu kita berharap apa yang kita lakukan dan perbuat di dalam dakwah ilallah azza wa jalla ini adalah untuk mendidik diri kita. Barakallahu fikum. Kita berharap kelulusan di belakangnya. Kita mendapatkan buah buat diri kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Barakallahu fiik. Kita berharap buah ini kita bisa memetiknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, sekali lagi disinilah letaknya majlis ilmu untuk kita saling ingat mengingatkan melalui ucapan para ulama, bimbingan para ulama, melalui kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agar ujian-ujian yang akan datang, dan itu pasti akan lebih besar, mengerikan dan menakutkan, kita bisa lulus. Barakallahu fikum. Sebagaimana lulusnya kita dari ujian-ujian yang telah berlalu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.